Wisnu Gil sayang sekali. Aku suka dia ma, aku sayang dia ma. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Wisnu Gil sayang sekali. Aku suka dia ma. Sayang sekali.